Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pembahasan masih berkenaan dengan mabninya fi'il mudhari'. Qala al-mu'allif ats-tsaniyatu, yang kedua, antat tasila bihi nunu taukidil mubasyirati lafdhan wa taqdiran. Keadaan kedua, fi'il mudhari' mabni, yaitu ketika fi'il mudhari' itu bersambung langsung dengan nun taukid secara lafaz dan secara takdir. Qala al-mu'allif wal mubasyiratu lafdhan, yang dimaksud dengan langsung bersambung secara lafaz, hiya allati lam yafsil bainaha wa bainal fi'li fasilun malfudun bihi. Dia adalah yang tidak ada pemisah antara nun taukid dan fi'il mudhari, itu satu pemisah yang dilafadzkan. Jadi enggak ada satu pun pemisah yang terlafadzkan antara dia, antara nun taukid dan fi'il mudhari. Wa taqdiran, dan yang dimaksud bersambung langsung secara takdir, ai lam yafsil bainan nuni wa bainal fi'li fasilun muqaddarun. Tidak ada yang memisahkan antara nun taukid dan fi'il mudhari, itu satu pemisah yang ditakdirkan. Nah, ini maksud dari fi'il mudhari bersambung langsung dengan nun taukid secara lafaz dan secara takdir. Nah, fi'il mudhari mabni dengan fathah ketika nun taukid bersambung langsung dengan fi'il mudhari itu, tidak dipisahkan oleh sesuatu pun yang dilafadzkan ataupun yang ditakdirkan. Wadhabitu dzalika, ukuran dari yang demikian, annahu idza kana al-fi'lul mudhari'u qabla dukhuli nuni marfu'an bi dhammati fa nunu taukidi mubasyiratun. Ukurannya adalah ketika fi'il mudhari itu sebelum kemasukan nun, dia marfu'nya dengan dhammah. Jadi ketika fi'il mudhari itu marfu' dengan dhammah sebelum kemasukan nun taukid, fa nunu taukidi mubasyiratun, maka nun taukid itu berarti langsung bersambung dengan fi'il mudhari. Nah, ketika itu maka dia mabni dengan fathah, wal fi'lu maha mabniyun, dan fi'il dengan nun taukid itu berarti fi'ilnya mabni. Ini cara mengetahuinya, kapan nun taukid bersambung langsung dengan fi'il mudhari' secara lafaz dan secara takdir, yaitu ketika sebelum memasukkan nun dia dilihat marfu'nya dengan apa. Kalau marfu' dengan dhammah berarti nun taukid bersambung langsung, dan fi'il mudhari'nya berarti mabni. Wa idza kana al-mudhari'u qabla dukhuli nuni marfu'an bi thubuti nuni, dan ketika fi'il mudhari' itu sebelum kemasukan nun taukid marfu' dengan tetapnya nun, litisalihi bi alifil itsnaini, karena bersambung dengan alifil itsnain, aw wawil jama'ati, atau bersambung dengan wawu jama'ah, aw ya'il mukhatabati, atau bersambung dengan ya' mukhatabah, fa nunu taukidi ghairu mubasyiratin, maka nun taukid di situ tidaklah bersambung langsung. Wal fi'lu ma'aha mu'rabun, dan fi'il bersaat fi'il dengan nun taukid itu fi'ilnya tetap mu'rab. Nah, ini cara menentukan kapan nun taukid itu bersambung langsung dengan fi'il mudhari, sehingga diketahui dia mabni atau mu'rab. Jadi kesimpulannya ialah dilihat fi'il mudhari sebelum memasukkan nun taukid. Ketika marfu dengan dhamma sebelum memasukkan nun taukid, maka nun taukid berarti bersambung langsung. Tapi kalau dia marfu dengan thubutun nun fi'il mudhari-nya kemudian kemasukan nun taukid, berarti di situ nun taukidnya tidak bersambung langsung. Artinya berarti fi'il mudhari-nya mu'rab. Famatsalan contohnya al-fi'lu asma'u, fi'il mudhari asma'u, aku mendengar. Marfu'un bidhammati, dia marfu' dengan dhammah. Fa idza dakhalat 'alaihi nunu tawkidi, maka ketika masuk kepada fi'il asma'u ini nun tawkid. Nahwu contohnya wallahi la asma'anna nasihata, demi Allah sungguh aku akan benar mendengarkan nasihat. Fahiya mubasyiratun, maka dia nun taukid itu bersambung langsung. Li'annahu la yafsil bainaha wa bainal fi'li fasilun, karena tidak ada yang memisahkan antara nun taukid dan fi'il mudhari itu satu pemisah pun. La lafdan wa la takdiran, baik secara lafad maupun secara takdir. Fa asma'anna, maka fi'il asma'anna fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari mabniyun 'alal fathi, mabni dengan fathah. Litisalihi binuni taukidi, karena dia bersambung dengan nun taukid. Nah, ini contoh dari kapan fi'il mudhari itu mabni dengan fathah ketika bersambung dengan fi'il dengan nun taukid secara langsung. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contoh yang seperti itu ialah firman Allah Ta'ala, kalla layumbadanna fil hutamah. Nah, kalla sekali-kali tidak, layumbadanna, sungguh dia akan dibuang, benar-benar dibuang, fil hutamah, di neraka hutamah. Fakalla harfu rada'in wa zajarin, wa zajrin. Kalla ini huruf rada'in dan huruf zajr. Wallamu waqi'atun fi jawabil qasami al-muqaddari. Lam di sini la yumbadhanna, lamnya itu la, lam ini berada pada posisi jawabil qasam al-muqaddar. Jawaban dia adalah jawaban dari huruf qasam yang ditakdirkan. Jadi sebelumnya ada huruf qasam. Wa yumbadhanna fi'lun mudhari'un mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Yumbadhanna ini fi'il mudhari' yang mabni dengan tidak disebutkan pelakunya. Kata lainnya mabni lil majhul, mabni majhul bukan ma'lum, pasif kalau bahasa di bahasa Indonesia kan. Di mabniyun alal fathi, mabni dengan fathah. Yumbadhanna, yumbadha huruf dha-nya. Litisalihi binuni taukidi, karena bersambung dengan nun taukid. Wa naibul fa'ili domirun mustatirun takdiruhu huwa, dan naibul fa'il pada kata ini, pada kalimat ini adalah domir mustatir yang takdirnya adalah huwa, dia. Jadi diterjemahkan la yumbadhanna, sungguh dia akan benar-benar dibuang, fil hutamah, di neraka hutamah. Nah, ini tentang contoh dari fi'il mudhari yang bersambung langsung dengan nun taukid, sehingga dia dihukumi, atau sehingga dia hukumnya mabni dengan fathah. Nah, wallahu a'lamu bishawab.